Senyumanmu, tangisanmu, senyumanmu, tangisanmu, berkali ku mencoba lupakan kisah tentangmu, hapuskanmu dari benakku. Tapi semakin ku coba, semakin ku tak berdaya. Ku relakan dirimu, jadi miliknya. Walau tak adil bagiku saat kata bersamanya, tinggal. Senyumanmu, tangisanmu, senyumanmu, tangisanmu, berkali ku mencoba lupakan kisah tentangmu, hapuskanmu dari benakku. Tapi semakin ku coba, semakin ku tak berdaya. Ku relakan dirimu.